Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bahagian kedua bagi hadis yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua melakukan kesalahan pada waktu malam dan siang dalam keadaan aku mengampunkan dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah keampunan daripadaku. Nescaya akan kuampunkan untuk kamu semua. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua tidak akan sampai memudaratkanku. Lalu kamu mempunyai kelayakan untuk memudaratkanku. Kamu semua tidak akan sampai memanfaatkanku. Lalu kamu boleh untuk memanfaatkanku. Wahai hamba-hambaku, kalaulah sesungguhnya orang yang paling awal di kalangan kamu semua, orang yang paling akhir di kalangan kamu semua, manusia kamu semua, jin kamu semua, seluruhnya adalah berada di atas setakwa-takwa hati seorang lelaki di kalangan kamu semua. Tidaklah perkara tersebut menambah sesuatu pun di dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, kalaulah sesungguhnya orang yang paling awal di kalangan kamu semua, orang yang paling akhir di kalangan kamu semua, manusia kamu semua, jin kamu semua, seluruhnya adalah berada di atas sejahat-jahat hati seorang lelaki, tidak akan mengurangi perkara tersebut sesuatu pun daripada kerajaanku. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.